الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد. Barakallahu fiik, kita lanjutkan matan yang berikutnya. Kemarin sudah dibaca ya syarahnya sampai habis ya. Sudah ya? Nah. Naqra. Qala al-muallif Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala An Thabit bin Ad-Dhahhak qala dari Thabit bin Ad-Dhahhak radhiyallahu anhu qala beliau berkata nadhara rajulun ay yanhara ibilan bibuanata fasa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala di cetakanana tertulis binuanata itu salah cetak khata' matba'i yang betul nunnya itu diganti dengan ba bibuanata. Adapun ba yang pertama harf al-harf ya, harf bima'na fi yang mengandung makna fi lidzarfiyah. Di sini Thabit bin Ad-Dhahhak menceritakan atau mengisahkan suatu peristiwa di mana nadhara rajulun ada seorang pria bernadar ayan hara ibilan bernadar untuk menyembelih seekor unta bibuanata di suatu tempat yang disebut dengan buana itu sebuah bukit yang terletak di belakang atau di dekat daerah Yambu di dekat kota di daerah Hijaz. Maka sebelum melakukan nazar tersebut pria tadi bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam, fasalan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala. Maka dia bertanya kepada Nabi dan kemudian Nabi bersabda yaitu bertanya kepada pria tersebut, hal kana fiha wasanun min awsanil jahiliyyati yu'badu? Apakah di tempat tersebut ada berhala dari berhala-berhala jahiliyah yang diibadahi atau disembah? Qalu, maka mereka, yaitu para sahabat yang ada di sekitar Nabi, ketika itu menjawab, la, tidak ada. Tidak ada berhala dari berhala-berhala jahiliyah yang disembah di tempat tersebut. Qala, kemudian Nabi bertanya dengan pertanyaan yang kedua. Fahal kana fiha idun min a'yadihim? Apakah di tempat tersebut, di buanah tadi, biasa dilakukan id dari id-idnya jahiliyah? Id secara bahasa bermakna ma ya'udu. Yaitu suatu yang terus berulang. Jadi suatu yang terus berulang, dilakukan secara terus-menerus di tempat tertentu, di waktu tertentu, berulang setiap tahunnya, maka itu disebut sebagai id. Maka Nabi bertanya, apakah tempat tersebut biasa dijadikan tempat berkumpulnya orang-orang jahiliyah? Qalu, maka mereka menjawab, la, tidak. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda, awfi binadrika. Kalau begitu, tunaikanlah nadarmu. Fa innahu la wafa'a linadrin fi ma'siyatillahi. Karena sungguhnya tidak ada wafa, tidak ada penunaian untuk nadar pada perkara kemaksiatan kepada Allah. Wala fi ma la yamliku binu adama. Dan tidak ada penunaian nadar pada sesuatu yang tidak dimiliki oleh anak Adam. Rawahu Abu Dawud wa isnaduhu ala syartihima. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan sanadnya sesuai dengan syarat keduanya. Keduanya yang dimaksud di sini adalah Al-Imam Al-Bukhari wa Muslimun rahimahumullah. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Hadis ini sebagaimana yang barusan kita baca, di dalamnya terkandung beberapa fawaid penting, baik yang terkait dengan tauhid, kemudian yang juga terkait dengan ahkam, ahkamun nadhr, barakallahu fikum, yang mana sebelum Nabi mengizinkan pria tersebut untuk menunaikan nadarnya, beliau istafsara wastafsala, beliau merinci dulu, karena pria tadi bernadar untuk menyembelih unta di suatu tempat. Maka Nabi bertanya terlebih dahulu, apakah tempat tersebut bersih dari ritual-ritual kesyirikan. Beliau bertanya dengan dua hal. Yang pertama, apakah tempat tersebut bersih dari berhala-berhala yang diibadai oleh orang-orang jahiliyah? Barakallahu fikum. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua terkait dengan Eid. Jadi yang pertama, pertanyaan Nabi terkait dengan sesuatu yang memang dilarang secara zatnya, kesyirikan. Ada berhala. Apakah ada berhala ataukah tidak? Adapun pertanyaan yang kedua terkait dengan wasilah yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Eid. Tempat berkumpulnya orang jahiliyah. Maka yang demikian itu, dua hal ini yang menjadi penghalang seseorang untuk menyembelih di tempat tersebut. Maka ketika pertanyaan ini diajukan oleh Rasulullah dan ternyata jawaban yang muncul adalah tidak ada kedua hal ini, tidak ada berhala di tempat tersebut, tidak pula tempat tersebut dijadikan suatu tempat yang biasa dijadikan idnya orang-orang jahiliyah, tempat berkumpulnya orang-orang jahiliyah, maka Rasulullah kemudian mengizinkan pria tadi untuk menunaikan nadarnya dengan lafaz perintah, aufi binadrika, tunaikan nadarmu. Di sini mengandung dua ihtimal, dua kemungkinan, karena secara lafaz Rasulullah memerintahkan di sini. Di dalam kaidah usul, hukum asal perintah adalah wajib. Ketika Nabi memerintahkan sesuatu, maka hukum asalnya wajib. Aufi binadrika, tunaikan nadarmu. Barakallahu fikum. Maka yang zahir di sini, yang wajib di sini adalah menunaikan nadar, yaitu menyembelih untanya. Menyembelih untanya wajib. Karena ketika suatu perkara ketaatan disebutkan dalam nazar, maka yang sebelumnya tidak wajib, perkara tersebut menjadi wajib. Karena nazar tadi. Adapun yang terkait dengan tempatnya, maka bukanlah kewajiban. Menyembelih di tempat yang bernama Buanah tadi, bukanlah kewajiban. Jadi perintah Rasul untuk menunaikan nazar terkait dengan tempat, itu bermakna ibahah, pembolehan. Perintah Rasul yang terkandung di dalam lafaz beliau, sabda beliau, aufi binadrika, ini mengandung dua hukum. Yang pertama, wajib menyembelih untanya. Adapun menyembelih unta di tempat yang bernama Buanah tadi tidak wajib. Tapi bermakna ibahah, pembolehan yang disampaikan oleh Rasulullah. Karena sudah jelas ternyata tempat tersebut terbebas dari kesyirikan dan wasailu syirik. Perkara yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Kita akan baca syarah dari hadis ini. Jadi hadis ini memang secara sanad sahih. Disahihkan pula oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala di dalam Silsilatul Ahadith As-Sahihah. nomor 2872. Begitu pula disuaikan di dalam Sunan Sahih Sunan Abi Dawud. Barakallahu fikum. Naqra' asy-syarah, kita baca syarahnya. Qala asy-syarih Asy-Syaikh Al-Allamah Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala wa ra'ah, Thabit bin Ad-Dhahhak huwa Thabit ibn Ad-Dhahhak ibn Khalifata ibn Sa'labata ibn Adiyyin Al-Ashhali Al-Khazraji Al-Ansari Sahabiyun masyhurun mata sanata 64 ba'dal hijrah. Ini nama sahabi yang meriwayatkan hadis tersebut, yaitu seorang sahabi yang bernama Thabit bin Ad-Dhahhak bin Khalifah bin Sa'labah bin Adi, nisbahnya Al-Ashhali Al-Khazraji dari suku Khazraj Al-Ansari yang merupakan kaum Ansar, yaitu penduduk asli Madinah. Seorang sahabi yang masyhur, yang terkenal, yang wafat pada tahun 64 Hijriah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Qala hafizahullahu ta'ala nadhara, yaitu pada lafaz nadhara rajulun ayyan hara ibilan. Nadhara secara bahasa an-nadhr itu masdar dari nadhara, fi'ilnya nadhara yanduru, masdarnya an-nadhr. Secara bahasa lughatan al-ijabu, secara bahasa bermakna al-ijab. Al-ijab itu pengharusan. Ketika seseorang mengharuskan sesuatu, itu memakai lafaz nadhara. Nadhara rajulun syai'an, seorang mengharuskan sesuatu. Jadi bermakna al-ijab. Bisa bermakna pula al-ilzam wal-ahd. Al-ilzam itu adalah penekanan yang bersifat mengikat. Semakna dengan apa tadi? Al-ijab. Suatu pengharusan atau penekanan yang bersifat mengikat. Atau al-ahd, bermakna janji. Makanya dalam hukum fikih, an-nadhr itu ada keserupaan dengan yang namanya al-qasam, sumpah atau janji. Makanya nanti terkait dengan beberapa cabang dari hukum an-nadhr ini, ada yang sama dengan hukum al-qasam, janji atau sumpah, atau yang disebut juga al-yamin. Ketika seorang tidak menunaikan nadharnya, maka dia harus membayar kafarah. Ya, ketika seorang, nanti akan insya Allah akan disebutkan beberapa macam nadhar. Mana nadhar yang wajib untuk ditunaikan, mana nadhar yang hukumnya mubah untuk ditunaikan, mana nadhar yang tidak boleh untuk ditunaikan. Untuk melengkapi faedah, insya Allah akan kita baca nanti penjelasan dari Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah. An-nadhru lughatan al-ijabu, nadhar secara bahasa Arab bermakna al-ijab, pengharusan. Wa syar'an huwa ayyulzimal insanu nafsahu bi syai'in minal ibadat. Adapun istilah nadhar dalam syariat, maknanya adalah ayyulzimal insan nafsahu, seseorang mengharuskan terhadap dirinya sendiri, bi syai'in, dengan sesuatu, minal ibadat, dari perkara-perkara ibadah. Lam yakun laziman alaihi syar'an, yang mana hukum asalnya ibadah tersebut tidaklah wajib secara syar'i. Tidaklah wajib secara syar'i, tapi karena dia sendiri yang mengharuskan dirinya untuk melakukan ibadah tersebut, maka menjadi wajib. Contohnya, seorang sakit bertahun-tahun, lama, sakit kronis, tidak kunjung sembuh. Kemudian dia bernadar, saya bernadar untuk Allah, bahwasanya saya akan puasa sebulan penuh jika saya sembuh dari penyakit kronis ini. Maka ketika penyakitnya sembuh, wajib baginya untuk melakukan puasa satu bulan tadi. Karena dia bernadar. Hukum asalnya puasa satu bulan itu adalah tidak wajib baginya. Tentunya yang di sini yang dimaksud adalah puasa selain puasa Ramadan. Barakallahu fikum. Puasa satu bulan di luar bulan Ramadan. Saya bernazar untuk puasa satu bulan di luar bulan Ramadan jika saya sembuh dari penyakit kronis ini. Maka ketika dia sembuh, wajib baginya untuk menunaikan puasa satu bulan tersebut. Barakallahu fikum. Ini makna dari an-nadhar. Untuk melengkapi faedah, kita akan baca penjelasan dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullah di dalam syarah beliau terkait dengan jenis-jenis an-nadhar. Ini penting, ya. Terkhusus di kalangan awam, itu banyak yang bermudah-mudahan dalam perkara nazar ini. Kalau saya dapat jodoh, nanti akan saya melakukan ini dan itu. Kalau saya lulus ujian, saya akan melakukan ini dan itu. Kalau dagangan saya berhasil, sukses, akan melakukan ini dan itu. Dan lain sebagainya dari perkara-perkara nazar. Ya. Sehingga kita harus memiliki ilmu yang cukup untuk barakallahu fikum memahami bagaimana bentuk-bentuk nazar tersebut. Adapun hukum asal nazar, hukum asalnya ini juga dibahas oleh para ulama. Hukum asal nazar di sana ada dua qaul di kalangan para ulama. Qaul yang pertama menyatakan makruh. Hukum asal nazar, jadi kalau kita belum bernazar, mau bernazar, kita harus tahu hukum asal dari nazar itu makruh. Karena nanti lain cerita kalau sudah terlanjur nazar. Ya, ini hukum nazar sebelum dilakukan. Maka hukum asalnya adalah makruh. Ini pendapat yang pertama. Adapun pendapat yang kedua, ada sebagian ulama yang berpendapat haram. Hukum asal nazar itu haram hukumnya. Barakallahu fikum. Dalil yang dipakai oleh pendapat yang kedua ini adalah sabda Nabi alaihi salatu wassalam, la ya'ti bi khairin. Ai an-nadhar la ya'ti bi khair. Nazar itu tidak mendatangkan kebaikan. Innama yustakhraj minal bakhil. Wa innama yustakhraju bihi minal bakhil. Hanyalah nazar itu dikeluarkan dari orang yang bakhil. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Jadi di sini mengandung nas yang tegas dari Rasulullah. Nazar itu tidak mendatangkan kebaikan. Kenapa disebutkan demikian? Dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, li'annahu ilzamun li nafsil insan bima ja'alahu Allahu hillin minhu wa fi dhalika ziyadatu taklifin 'ala nafsihi. Itu alasan yang pertama. Kenapa sebagian ulama berpendapat nazar itu makruh atau bahkan ada yang mengharamkan hukum asalnya? Yang pertama adalah mengandung apa? Unsur membebani jiwa dengan sesuatu yang Allah tidak bebankan kepadanya. Berarti mengandung apa? Unsur apa? Memberat-beratkan diri. Mengandung unsur memberat-beratkan diri sendiri. Dan ini bukanlah perkara yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan keringanan. Ada ibadah yang Allah wajibkan, ada ibadah yang Allah sunnahkan. Maka perkara yang sunnah, biarkan sunnah. Jangan diwajibkan atas diri sendiri. Kenapa? Karena itu membebani dirinya sendiri. Jadi jangan sampai seorang menyangka ketika dia membebani dirinya sendiri dengan hal-hal yang tidak Allah wajibkan, Allah akan semakin cinta kepadanya. Tidak demikian. Karena di sana ada hadis yang sahih, di mana Rasulullah SAW bersabda, innallaha yuhibbu ayyu'ta birukhasihi kama yuhibbu ayyuta bi'azaimihi. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Sesungguhnya Allah itu mencintai keringanan-keringanan di dalam syariatnya itu diambil, dipakai. Sebagaimana Allah juga mencintai perkara-perkara yang Allah wajibkan dilaksanakan. Ya. Ini adalah min si'ati rahmatillahi azza wa jal. Di antara luasnya rahmat Allah. Ketika seorang hamba taat kepada syariat Allah yang wajib, diyakini wajib, dilaksanakan, yang sunnah, dibiarkan sunnah. Ya. Jika ada rukhsah, keringanan dalam syariat diambil, maka itu adalah perkara yang lebih Allah cintai. Ketika seorang hamba mengambil rukhsah, keringanan dalam syariat, maka Allah mencintainya sebagaimana Allah juga cinta perkara-perkara wajibnya dilakukan. Ambil contoh misalnya terkait dengan hukum fikih yang lain, terkait dengan puasa. Seorang yang sedang safar, bepergian keluar kota di siang hari bulan Ramadan, maka dia diberikan rukhsah untuk tidak puasa. Hukum asal puasa Ramadan apa? Wajib. Tapi ketika dia safar, maka diberikan rukhsah untuk tidak melakukan puasa, yaitu untuk berbuka. Maka ambil rukhsah itu. Allah cinta rukhsahnya diambil sebagaimana Allah cinta perkara-perkara yang wajib ditunaikan. Barakallahu fikum. Jangan sampai memberat-beratkan diri. Yang mana perkara-perkara yang mengandung unsur memberat-beratkan diri itu adalah perkara yang tidak Allah cintai. Begitu pula seorang yang safar diberikan rukhsah untuk mengqasar sholat. Duhur yang tadinya 4 rakaat diberikan rukhsah untuk 2 rakaat. Asar juga demikian. Maka ambil rukhsahnya. Isya juga demikian. Jangan kemudian seorang hamba merasa, oh kalau saya, walaupun saya safar, tapi kalau saya genapkan tetap 4 rakaat sholat duhurnya, ini lebih Allah cintai. Lah. Tidak demikian. Ya. Barakallahu fikum. Begitu pula sholat asar dan sholat isya. Kita pegang dan kita ingat-ingat hadis tadi. Innallaha yuhibbu ayyu'ta birukhasihi kama yuhibbu ayyu'ta bi'azaimihi. Barakallahu fikum. Itu alasan yang pertama mengapa nazar itu sebagian ulama berpendapat makruh hukum asalnya dan sebagian yang lain berpendapat haram. Alasan yang kedua, walianna al-ghaliba anna alladhi yanduru yandam. Alasan yang kedua, kebanyakan orang yang bernazar ujung-ujungnya menyesal. Tadi misalnya, saya kalau sembuh dari penyakit saya akan puasa 2 bulan berturut-turut. Setelah sembuh, waduh, berat juga. 2 bulan berturut-turut ini berat ini. Ya. Atau ada yang bernazar, kalau saya sembuh, saya akan berinfak uang 100 juta. Setelah sembuh, waduh, berat. Banyak kebutuhan juga saya. Ya. Utang yang ini belum lunas, yang itu belum lunas. Akhirnya berat. Menyesal dengan nazarnya. Ini alasan yang kedua. Barakallahu fikum. Yang ketiga, seorang yang bernazar itu seolah-olah dia mengatakan innallaha la yun'im 'alaihi bijalbi khairin aw daf'id darar illa bihadzan nadhar. Seolah-olah ketika dia bernazar, dia meyakini atau memahami Allah tidak akan memberikan karunia kepadanya, tidak memberikan kebaikan kepadanya dan tidak akan menolak madarat atau kejelekan darinya kecuali kalau saya bernazar. Ya. Maka ini mengandung unsur yang barakallahu fikum ada perkara yang bersifat su'udzon. Seolah-olah menyangka Allah tidak akan menyembuhkannya kalau dia sakit kalau dia tidak bernazar. Allah baru mau menyembuhkan saya kalau saya bernazar. Ya. Kurang husnudzonnya kepada Allah Subhanahu wa taala kurang. Lalu yang benar bagaimana? ya tunaikan kewajiban-kewajiban itu sudah banyak. Perkara-perkara wajib dalam syariat itu sudah sangat banyak. Mungkin kita sendiri tidak sanggup melakukannya dengan sempurna. Katakanlah sholat 5 waktu saja. Berat sholat 5 waktu itu. Untuk kita bisa mengerjakannya dengan benar-benar sempurna itu berat. Coba ya. Siapa di antara kita yang kalau ketika sholat benar-benar khusyuk, tidak ingat masalah dunia. Tidak ingat bisnisnya, tidak ingat anaknya di rumah, sedang nangis, sedang sakit tadi, dan sebagainya. Berat. Perkara wajib itu sudah berat. Maka jangan memberat-beratkan diri lagi dengan hal-hal yang tidak diwajibkan. Ya. Nah. Jadi jangan sampai seorang beranggapan atau berprasangka dengan prasangka yang tidak baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih di sana ada hadis qudsi yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana inda dhanni 'abdi bi." Sesungguhnya aku mengikuti persangkaan hambaku terhadapku. Maka hendaknya kita senantiasa berhusnudzan, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi atau menghindari yang namanya su'udzan billah. Ini hukum nazar secara asalnya. Kemudian jenis-jenis nazar ini yang terkait dengan hukum nazar setelah terjadinya. Kalau tadi nazar sebelum dilakukan, hukum asalnya demikian, makruh atau haram. Sekarang pembahasannya beralih, bagaimana hukum nazar yang sudah terlanjur dilakukan atau diucapkan. Di sini Syekh Al-Utsaimin menyebutkan setidaknya ada 6 jenis nazar. Kita akan baca satu persatu untuk menyempurnakan faedah. Yang pertama, ma yajibul wafa'u bih. Nazar yang wajib untuk ditunaikan. Wa huwa nadzrut ta'ah, yaitu nazar ketaatan. Nazar untuk melakukan ketaatan. Wajib hukumnya untuk ditunaikan. Misalnya apa? Nazar untuk sholat. Nazar untuk puasa. Nazar untuk bersedekah. Nazar untuk, termasuk yang dibahas dalam hadis ini, nazar untuk menyembelih. Ya. Wajib hukumnya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau bersabda, "Man nadhara ayyuti Allah falyuti'hu." Barang siapa yang bernazar untuk melakukan ketaatan kepada Allah, maka taatilah. Yaitu maka tunaikanlah nazar tersebut. Ya, "Man nadhara ayyuti Allah falyuti'hu." Barang siapa yang bernazar untuk melakukan ketaatan kepada Allah, maka taatilah. Jenis yang kedua, adapun di sana juga ada pembahasan bernazar untuk melakukan sesuatu yang sudah wajib secara syar'i. Apakah nazar itu juga berlaku? Jawabannya iya. Jadi misalnya ada orang bernazar, saya bernazar untuk sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu ya sudah wajib. Gak pakai nazar sudah wajib. Tapi berlaku nazar juga. Dan kewajibannya lebih ditekankan. Karena kewajibannya dari 2 sisi. Kewajiban secara asal, yang disebutkan dalam ayat maupun hadis-hadis yang sahih. Yang kedua, wajib karena nazarnya. Apa konsekuensinya? Kalau ternyata dia meninggalkan perkara wajib itu, maka selain dia meninggalkan kewajiban, terkenai dosa, dia juga harus membayar kafarah. Ya, barakallahu fikum. Kembali, jenis yang kedua dari nazar, ma yahrumu al-wafa'u bihi. Nazar yang diharamkan untuk ditunaikan. Nazar yang haram untuk ditunaikan. Nazar yang seperti apa itu? Nazar maksiat. Nazar yang mengandung kemaksiatan. Dalilnya Yang pertama yang disebutkan dalam hadis yang sama dengan yang kedua, yang pertama tadi dari riwayat Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Man nadhara ay ya'si Allah fala ya'si." Barang siapa yang bernazar untuk memaksiati Allah, maka janganlah dia bermaksiat. Artinya apa? Jangan dilakukan nazar itu. Jangan ditunaikan karena mengandung kemaksiatan. Barakallahu fikum. Tinggal permasalahannya. Kalau ada, atau sebelumnya ya, dalil yang kedua dari dilarangnya untuk menunaikan nazar yang mengandung maksiat adalah hadis yang sedang kita bahas juga di dalam matan. Fa'innahu la wafa'a linadhrin fi maksiatillah. Karena tidak ada penunaian nazar yang mengandung kemaksiatan kepada Allah. Jadi, hadis yang sedang kita bahas di dalam matan ini juga mengandung dalil yang berisi larangan untuk menunaikan nazar maksiat. Barakallahu fikum. Tinggal atau tersisa pembahasan ketika seorang bernazar untuk melakukan maksiat, contohnya ya, contohnya seorang punya bisnis berdagang. Kalau saya berhasil dalam perdagangan ini, saya meraih laba yang saya inginkan, maka saya akan, barakallahu fikum, minum khamr. Minum khamr hukumnya maksiat. Fala ya'si. Maka jangan bermaksiat kepada Allah. Jangan kemudian beralasan, saya sudah bernazar, terlanjur bernazar, yes, sudah minum aja. Enggak. Nazar untuk perkara maksiat dilarang untuk ditunaikan. Tersisa pembahasan, karena dia sudah terlanjur bernazar, dan dia dilarang untuk menunaikan nazar tersebut karena mengandung maksiat, apakah dia wajib untuk menunaikan kafarah? Kafaratun nazar. Di sana ada dua pendapat di kalangan para ahlul ilm. Pendapat yang pertama, ia menyatakan tidak wajib untuk melakukan kafarah, kafaratun nadhar. Kafaratun nadhar, ya kafarahnya nadhar itu disamakan dengan kafaratul yamin, yang disebutkan di dalam surat Al-Ma'idah. Ya, dalam surat Al-Ma'idah. Kafaratul yamin yang disebutkan dalam surat Al-Ma'idah itu ada empat jenis, atau empat cara. Yang pertama dengan it'amu asyarati masakin, memberi makan 10 orang miskin. Au kiswatuhum, atau dengan memberikan pakaian 10 orang miskin. Yang ketiga, itqu raqabah, dengan membebaskan budak. Ini diberi 3 pilihan. Ketika seorang bersumpah, wallahi saya akan melakukan ini dan itu, kemudian dia tidak menunaikan sumpahnya, maka dia wajib membayar kafaratul yamin, kafarah sumpahnya. Kafarah sumpahnya diberi 3 pilihan tadi. Yang pertama apa? Memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian kepada mereka, atau membebaskan budak. Kalau tidak mampu melakukan 3 hal ini, maka barulah diberi pilihan yang berikutnya, yaitu untuk berpuasa 3 hari. Ini kafaratul yamin. Yang mana kafaratul nadhar adalah sama bentuknya dengan kafaratul yamin. Barakallahu fikum. Memang dalam syariat ada beberapa bentuk kafarah, yang itu terkadang sebagian ya tersamar, sama-sama kafarah. Ya, maka kita harus bisa membedakan. Di sana ada kafaratul yamin, termasuk pula kafaratun nadhar, bentuknya sama. Ada juga kafaratu al-zihar. Misalnya, ketika seorang suami mengatakan kepada istrinya, zahruk ka zahri ummi. Punggungmu seperti punggung ibuku. Artinya apa? Ini biasa lafaz yang dipakai oleh orang-orang jahiliyah di kalangan Arab. Untuk apa? Ketika marah, dia mengharamkan dirinya untuk mendatangi istrinya. Dengan lafaz seperti itu. Makanya disebut dengan zihar. Ya, karena lafaz yang dipakai biasanya seperti itu. Punggungmu sama seperti punggung ibuku, yaitu haram untuk saya menyentuhmu. Ini yang disebut dengan zihar. Ketika seorang suami ingin membatalkan ziharnya, maka dia harus membayar kafarah sebelum menyentuh istrinya kembali. Ini sama dengan kafaratul jima fi nahri Ramadan. Kafarah, ya, jima di siang hari bulan Ramadan. Sama dengan kafaratul dhihar. Kembali ke pembahasan nazar ini tadi. Jenis yang kedua, nazar maksiat yang kita tidak boleh untuk menunaikannya. Tapi barang siapa yang terlanjur melakukan nazar maksiat, maka dia wajib untuk membayar kafarah. Ini menurut pendapat yang kedua yang dirojihkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Jadi ada dua pendapat, ada yang menyatakan tidak perlu membayar kafarah. Pendapat yang kedua, tetap wajib kafarah karena dia sudah terlanjur bernazar. Dan ketika seorang bernazar itu semisal ketika dia sudah terlanjur bersumpah. Barakallahu fikum. Seperti ketika seorang bersumpah, walaupun tidak ada lafaz nazar, saya bersumpah, wallahi, saya akan melakukan ini dan itu. Padahal itu perkara haram. Maka untuk menebus sumpahnya itu, dia wajib membayar kafaratul yamin tadi. Jenis yang ketiga dari nadar, ma yajri majral yamin, wa huwa nadrul mubah. Yaitu nadar pada perkara yang mubah, bukan perkara ibadah, perkara mubah. Tapi tidak, atau bukan merupakan suatu ritual atau amalan ibadah. Maka yang seperti ini dihukumi seperti hukum sumpah. Ya, dihukumi seperti hukum yamin atau sumpah. Misalnya apa? Ketika seorang bernazar, kalau saya sembuh dari penyakit ini, saya akan memakai baju ini. Dia menentukan suatu pakaian tertentu. Kalau saya sembuh dari penyakit ini, saya akan memakai pakaian ini. Ini nazarnya bersifat mubah. Karena yang dinazarkan itu adalah perkara yang mubah dan bukan perkara ibadah. Maka yang seperti ini dia diberi dua pilihan. Diberi dua pilihan, artinya tidak wajib menunaikan nazarnya tadi, tapi diberi dua pilihan antara melakukannya atau membayar kafarah. Kalau dia memakainya, berarti ya selesai nazarnya, tertunaikan. Tapi kalau tidak mau melakukannya, maka dia cukup membayar kafaratul yamin. Bentuk yang keempat dari nazar, nadru al-lijaj wal-ghadab. Dinamakan dengan demikian, nama demikian ini, nazar marah atau nazar lijaj. Karena memang ini biasa terjadi pada orang-orang yang sedang marah atau ingin menekankan terhadap suatu perkara. Contohnya, untuk lebih jelasnya, diberikan contoh di sini oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Misalnya, ini mungkin biasa terjadi. Di masyarakat kita juga kita sering menjumpai yang seperti ini. Terkadang orang ingin menekankan sesuatu, tiba-tiba keluar sumpah atau nazar. Misalnya, ada dua orang bercakap-cakap. Yang satu menyampaikan berita. Ini tadi terjadi demikian dan demikian. Di sana tadi terjadi peristiwa ini dan itu. Kemudian orang yang kedua yang mendengar berita ini, dia menyatakan atau mengatakan lam yahsul. Wah, itu enggak betul itu. Enggak terjadi yang seperti itu. Kalau seandainya benar-benar terjadi, saya akan puasa 1 tahun. Jadi untuk menekankan sebenarnya. Ya biasa ngomong-ngomong dua orang ya. Ini tadi loh terjadi demikian dan demikian. Terus dia, oh enggak, itu enggak betul. Kalau benar betul, saya puasa 1 tahun dah. Gitu. Kalau ternyata betul terjadi, maka wajib dia untuk menunaikannya. Ya. Barakallahu fikum. Ini juga untuk orang yang bernazar seperti ini, karena dia dalam posisi ghadab atau lijat tadi, dia diberikan dua pilihan. Ya. Diberikan dua pilihan antara menunaikan nazarnya tadi atau membayar kafaratul yamin. Jenis yang kelima, nadzrul makruh. Nazar untuk melakukan suatu yang makruh. Perkara yang tidak sampai haram. Kalau haram jelas tidak boleh dilakukan. Ini perkara yang makruh. Bernazar untuk sesuatu yang makruh. Maka hukum menunaikan nazar tersebut pun makruh hukumnya. Kalau dia lakukan, selesai nazarnya. Tapi makruh hukumnya untuk dia menunaikan. Kalau dia tidak melakukannya, maka wajib membayar kafaratul yamin. Contohnya apa? Suatu yang makruh. Contohnya, kalau saya berhasil bisnis ini, jual beli saya ini berhasil meraih laba yang saya inginkan, saya akan bergadang semalam suntuk. Saya enggak akan tidur semalaman ini. Makruh hukumnya. Hukum asalnya makruh. Kalau dia tunaikan, selesai nazarnya, tapi makruh. Kalau dia tinggalkan, maka yang seperti itu, barakallahu fikum, wajib membayar kafaratul yamin. Ada yang suka bergadang. Nah, itu hukumnya makruh, ya. Barakallahu fikum. As-sadis. Perkara yang keenam, an-nadzrul mutlaq. Yaitu dia bernazar untuk sesuatu tapi tidak disebutkan nazarnya apa. Misalnya seorang mengatakan lillahi alayya nadzrun. Saya kalau seandainya saya sembuh dari penyakit, saya wajib untuk bernazar kepada Allah. Tapi enggak disebutkan nazarnya untuk apa. Maka yang seperti ini, fahadha, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, fahadha kaffaratuhu kaffaratu yaminin. Maka dia wajib membayar kafarah. Karena enggak tahu apa yang mau dilakukan itu apa. Enggak disebutkan. Tapi sudah terlanjur bernazar. Maka dia wajib membayar kafarah. Untuk menghalalkan nazarnya tadi. Untuk menyelesaikan nazarnya tersebut. Barakallahu fikum. Ini pembahasan terkait dengan nazar. 6 jenis nazar di dalam hukum fikih. Kita lanjutkan membaca syarahnya. Qala syarih. Hafizallah ta'ala. Buwanatu habbatun min warai yambu'. Buwanah adalah suatu bukit yang berada di belakang wilayah Yambu', itu di daerah Hijaz. Yambu' itu suatu daerah dekat dengan tepi laut, ya, terletak antara Mekah dan Madinah. Wathanun, al-wathan kullu ma 'ubida min dunillahi min qabrin wa ghairihi. Wathan, berhala adalah segala sesuatu yang diibadai selain Allah, baik berupa kuburan atau yang selainnya. Baik berupa kuburan atau selainnya. Idun, al-id ismun lima ya'udu minal ijtima'i ala wajihin mu'tadin. Al-id adalah suatu istilah yang dipakai untuk perkara yang senantiasa berulang. Yang senantiasa terjadi secara berkala. Minal ijtima' berupa ijtima', yaitu berkumpul. Berkumpulnya manusia. Ala wajihin mu'tad, yang dilakukan secara mu'tad, secara berkesinambungan, terus menerus, yaitu secara berkala. Tiap tahunan atau tiap bulanan atau yang semisalnya. Oleh karena itu, hari Jumat disebut juga sebagai hari Id, ya, karena sholat Jumat senantiasa berulang setiap pekannya, kulli fi kulli usbu. Barakallahu fikum. Kemudian qala hafizahullah ala syartihima, menurut syarat keduanya, ay yantabiqu alaihi syartul Bukhari wa Muslimin alladhi huwa ittisalus sanadi bil uduli adh-dhabitin min ghairi syudzudzin wala illatin. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud rahimahullah, tapi sanadnya sesuai atau mencocoki syarat dari Al-Bukhari dan Muslim. Yang mana syarat dari Al-Bukhari dan Muslim rahimahullah, yang pertama adalah ittisalus sanad, ketersambungan sanad, bil udul, diriwayatkan oleh para perawi yang adil, memiliki adalah, kemudian ad-dhabitin, memiliki dhabt, kekokohan, baik dhabtu as-sadr atau dhabtul kitab, kekokohan dari hafalan atau kekokohan di dalam mencatat hadis. Min ghairi syudzudzin, tanpa adanya syadz, keganjilan, ya, dengan beberapa syudzudz yang disebutkan di dalam pembahasan mustalah, wala illah, dan tidak ada pula illah atau cacat yang tersembunyi dalam hadis tersebut. Yang mana tentunya ketika suatu hadis dikatakan sanadnya mencocoki syarat Bukhari dan Muslim, itu jika para perawinya disebutkan di dalam sahih Bukhari dan Muslim, baru bisa disebut mencocoki syarat Bukhari dan Muslim. Barakallahu fikum. Adapun sekedar ittisalus sanad, kemudian al-adalah, ad-dhabt, adamus syudud, adamul illah, ini syarat hadis sahih. Walaupun perawinya tidak disebutkan oleh Bukhari Muslim di dalam sahih keduanya, sudah sahih kalau terpenuhi 5 syarat ini. Baru kalau perawinya, para perawinya itu adalah perawi yang dikeluarkan juga oleh al-imamul Bukhari dan Muslim, barulah mencocoki syarat Bukhari dan Muslim. Barakallahu fikum. Qala hafizahullah ta'ala al-ma'na al-ijmaliyu lil-hadithi, makna umum dari hadis di atas. Yadhkuru ar-rawi anna rajulan iltazama li rabbihi ayyan hara ibilan fi mawdi'in mu'ayyanin ala wajhi ta'ati wal qurbati. Perawi yaitu Thabit bin Ad-Dhahhak radhiyallahu anhu menyebutkan bahwasanya ada seorang pria yang mewajibkan atas dirinya untuk Rabbnya agar dia menyembelih seekor unta di suatu tempat tertentu dalam rangka ketaatan dan kurbah, yaitu taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Karena pembahasannya jelas, kalau bernazar untuk selain Allah, hukumnya syirik. Tidak boleh bernazar untuk selain Allah. Karena nazar termasuk ibadah. Dan kaidahnya semua ibadah tidak boleh ditujukan kepada selain Allah. Jadi misalnya ya, ada orang bernazar, kalau saya sembuh dari penyakit ini, saya akan menyembelih seekor kambing untuk wali fulan. Saya akan sembelih seekor kambing di sisi kuburan wali fulan. Niatnya untuk mendekatkan diri kepada wali fulan tersebut. Makanya seperti ini adalah nazar yang mengandung kesyirikan. Ya, karena nazar adalah ibadah, tidak boleh ditujukan kepada selain Allah. Barakallahu fikum. Ini pembahasannya bernazar untuk Allah. Barakallahu fikum, niatnya adalah untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Tinggal pembahasannya adalah tempat pelaksanaan nazar itu. Kalau tempat pelaksanaan nazar itu di tempat yang biasa dilakukan idnya jahiliyah, atau di sana ada, barakallahu fikum, ada berhala-berhala jahiliyah, maka dilarang untuk melakukan nazar di situ. Maka tetap wajib melakukan nazar, menyembelih untanya tadi untuk Allah, tapi di tempat yang lain. Tidak boleh di tempat tersebut. Waja'a yas'alun nabiyya sallallahu alaihi wasallam anit tanfidhi, fastafsalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an dhalikal makan. Maka pria tadi bertanya kepada Nabi tentang pelaksanaan nazar tersebut. Maka Nabi merinci, meminta keterangan tentang tempat tersebut. Andalikal makan. Hal sabaqa an wujida fihi syai'un min ma'budatil musyrikin. Apakah di tempat itu terdapat sesuatu dari sesembahan-sesembahannya orang-orang musyrik? Aw sabaqa annal musyrikina yu'azzimunahu wa yajtami'una fihi. Ataukah pernah di tempat tersebut orang-orang musyrik mengagungkan tempat tersebut dan berkumpul padanya? Falamma 'alima sallallahu alaihi wasallam bi khulwi hadzal makan min tilkal mahadhiri afta bi tanfidzin nadr. Maka setelah Nabi tahu tempat tersebut bersih dari perkara-perkara yang menghalangi tadi, maka Nabi menfatwakan untuk melaksanakan atau menunaikan nadar. Thumma bayyana sallallahu alaihi wasallam an-nadra alladhi la yajuzul wafa'u bih. Kemudian Nabi menjelaskan tentang nadar yang tidak boleh untuk ditunaikan. Wa hiya makanal manzuru fihi ma'siyatan lillah. Yang pertama, yaitu nadar yang tidak boleh ditunaikan. Yang pertama, nadar yang mengandung maksiat kepada Allah. Sesuatu yang dinadarkan itu mengandung maksiat. Aw la yadkhulu tahta milkin nadhir. Atau bernadar sesuatu yang tidak dia miliki. Contohnya, saya bernadar kalau saya sembuh dari penyakit, saya akan membebaskan budaknya fulan. Bukan budaknya dia, ya enggak boleh. Ya. Nah, karena bukan kepunyaannya. Qala hafizahullah munasabatul hadithi lil bab. Kesesuaian hadis dengan bab. Itu bab la yudbahu lillahi bimakanin yudbahu fihi li ghairillah. Anna fihi al-man'a minadzabahi lillahi fil makanil ladhi kana fihi wathanun min awthanil jahiliyah. Bahwasanya di dalam hadis ini terkandung pelarangan dari menyembelih untuk Allah di tempat yang mana di dalamnya terdapat berhala dari berhala-berhala jahiliyah. Aw fihi idun min a'yadihim, atau padanya terdapat id, tempat berkumpulnya orang-orang musyrikin. Walau ba'da zawalihi, walaupun sudah tidak terjadi lagi, sudah tidak ada lagi. Jadi walaupun berhalanya sudah tidak ada, orang-orang musyrikin juga tidak ada lagi yang melakukan id di situ, ya, tetap dilarang. Ya. Karena yang ditanyakan Nabi itu, apakah dahulu hal kana fiha wasan? Apakah di tempat itu dahulu ada berhala? Fahal kana fiha id? Apakah dahulu di tempat itu biasa dilakukan id oleh orang-orang musyrikin? Ya. Jadi pertanyaan Nabi itu, apakah dahulu pernah dilakukan demikian? Kalau iya, maka tidak boleh menyembelih di situ. Nah, terlebih lagi kalau masih ada, maka lebih keras pelarangannya. Masih ada berhala, masih dipakai idnya musyrikin, maka lebih keras pelarangannya. Menjadi bekas berhala saja, menjadi bekas tempat berhala, menjadi bekas tempat idnya musyrikin, itu tidak boleh. Ya? Barakallahu fikum. Makanya di sini disebutkan walau ba'da zawalihi. Larangan untuk menyembelih, ya, larangan dari menyembelih untuk Allah di tempat yang ada berhalanya, yang dahulu ada berhalanya atau yang dahulu dipakai untuk id walaupun setelah hilang. Walau ba'da zawalihi. Ma istafadu minal hadith. Yang bisa diambil dari faedah, yang bisa diambil dari hadis. Al-faidatul ula, faedah yang pertama, al-man'u min minal wafa'i bin nadri idza kana fil makani alladhi 'ayyana lahu wasanun walau ba'da zawalihi. Larangan dari menunaikan nazar jika dilakukan di tempat, jika dilakukan di suatu tempat yang telah ditentukan ada berhalanya walaupun setelah dihilangkan. Jadi walaupun sudah dihilangkan berhala itu, sudah dihancurkan atau sudah dipindah, ya, tetap dilarang karena bekas tempat berhala. Al-faidatu tsaniyah, faidah yang kedua, al-man'u minal wafa'i bin nadri bimakani 'idil jahiliyyah walau ba'da zawalih. Larangan dari menunaikan nazar di tempat idnya jahiliyah walaupun setelah dihilangkan. Itu tidak dilakukan lagi id tersebut. Al-faidatu tsalitsah, istifsalul mufti minal mustafti qabla al-fatwa. Mufti itu orang yang dimintai fatwa, istifsal, meminta keterangan kepada mustafti, orang yang meminta fatwa sebelum berfatwa. Ini diantara adab, adabul futya atau adabul fatwa. Adab-adab ketika berfatwa itu, ya, seorang mufti akan meminta keterangan atau rincian dari permasalahan yang sedang ditanyakan untuk dimintai fatwanya. Karena apa? Di sana ada kaidah yang berbunyi al-hukmu far'un an tasawwurihi, atau hukmu syai' far'un an tasawwurihi. Hukum terhadap sesuatu itu merupakan cabang dari penggambaran dari sesuatu tersebut. Kalau sesuatu digambarkan secara utuh sesuai hakikatnya, maka hukumnya akan tepat insyaallah sesuai dengan gambarannya. Tapi kalau suatu permasalahan ditanyakan hukumnya tanpa memberikan gambaran yang jelas, yang komplit, yang sempurna, maka bisa-bisa hukum yang diberikan oleh seorang mufti berbeda. Ya, barakallahu fikum. Nah, di sini Rasulullah SAW membimbingkan tentang adab berfatwa, itu meminta dulu keterangan secara rinci dari permasalahan yang ditanyakan, baru kemudian mengeluarkan fatwa. Nabi bertanya dulu, hal kana fiha wathanun, dan seterusnya. Dan fahal kana fiha idun, dan seterusnya. Baru setelah jelas, beliau berfatwa. Awfi binadrik. Ya. Nah. Al-faidatul rabi'ah, faidah yang keempat, saddud dhari'ah, al-mufdiyah ila syirik. Menutup pintu atau celah yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Ya, menyembelih hewan sembelihan, dalam hal ini unta. Misalnya orang ini tadi, misalnya, ya, menyembelih unta di tempat yang mana sebelumnya juga disembelih untuk selain Allah, atau di tempat yang sebelumnya merupakan tempat berhala. Kalau dia melakukannya, dia belum tidak melakukan kesyirikan. Karena dia menyembelihnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang dia lakukan itu adalah maksiat. Karena apa? Karena bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Bagaimana itu bisa terjadi? Ketika orang melihat. Ya, ada orang lain melihat atau mendengar itu menyembelih dia di tempat tersebut. Akhirnya ada orang yang mengikutinya. Kemudian karena tidak tahu atau kejahilan, dia melakukan sembelihan di situ untuk selain Allah. Karena melihat orang tadi. Ya, barakallahu fikum. Makanya seperti itu disebut sebagai dhari'ah. Al-mufdiyah ila syirik. Sesuatu yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Maka disad. Sad itu artinya menutup. Dalam Islam, itu ada yang disebut sebagai saddud dhari'ah. Menutup celah atau pintu yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Itu banyak berlaku di dalam hukum-hukum fikih. Contohnya, az-zina. Az-zina haram. Ya. Tapi di Al-Quran disebutkan larangan untuk mendekati az-zina. Ini yang disebut dengan saddud dhari'ah. Wala taqrabuz zina. Janganlah mendekati az-zina. Ya. Suatu yang haram dilarang, maka hal-hal yang bisa mengantarkan kepada perkara yang haram itu juga akan dilarang. Begitu pula syirik. Syirik dilarang, maka segala hal yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan itu juga dilarang. Barakallahu fikum. Al-faidatu al-khamisah. Tarku musyabahatil musyrikin fi ibadatihim wa a'yadihim wa in kana la yuqsad dzalik. Meninggalkan sikap musyabahah, penyerupaan terhadap orang-orang musyrik di dalam ibadah mereka, hari-hari Id mereka atau Id-Id mereka. Ya. Wa in kana la yuqsad dzalik, walaupun dia tidak atau walaupun tidak dimaksudkan yang demikian. Tidak dimaksudkan untuk beribadah kepada selain Allah. Tidak dimaksudkan untuk berbuat kesyirikan. Maka hukum Islam membimbingkan untuk meninggalkan sikap menyerupai orang-orang musyrik. Contohnya terkait dengan hari Eid, ya, di sana orang-orang musyrik banyak punya hari Eid, ya. Eid Ra'usis Sanah, apa itu? Hari tahun apa? Hari raya tahun baru, ya. Ra'usis Sanah, penghujung tahun gitu. Hari raya tahun baru atau apa istilahnya lagi, hari raya Valentine gitu. Itu hari-hari Eid-nya musyrikin. Maka tidak boleh bagi seorang muslim untuk menyerupai mereka. Al-faidatu as-sadisah anna dzabha lillahi fil makani alladhi yadhbahu fihi al-musyrikun aw yattakhidunahu mahallan li'idihim ma'siyatun. Bahwasanya menyembelih untuk Allah, menyembelihnya untuk Allah, ini yang perlu dicatat, ya, menyembelih untuk Allah di tempat yang disembelih pada yang di tempat yang mana orang-orang musyrikun menyembelih juga padanya dan menjadikan tempat tersebut sebagai tempat untuk Id mereka, tempat berkumpulnya mereka, ini adalah maksiat. Pemilihan tempatnya itu yang maksiat. Jadi enggak sampai ke tingkat kesyirikan karena menyembelihnya untuk Allah. Tapi salahnya, kelirunya adalah pemilihan tempatnya. Itu yang dihukumi maksiat. Dan Islam melarang demikian ini sebagai bentuk apa? Saddu adz-dzari'ah tadi. Al-faidah yang ketujuh, al-faidatus sabi'ah anna nadzarul ma'siyati la yajuzul wafa'u bih. Nadzar maksiat tidak boleh untuk ditunaikan. Al-faidatu tsamina anna an-nadhra alladhi la yamlikuhu an-nadhiru ka'an qala lillahi 'alayya an u'tiqa 'abda fulanin fala la wafa'a lah. Nadhar yang tidak, nadhar dengan sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang yang bernadhar, seperti orang yang mengatakan bagi Allah atas saya, ini lafaz yang bisa dipakai untuk bernadhar, ya. Saya bernadar untuk Allah untuk membebaskan budak milik si A, milik si Fulan. Dia enggak punya budak itu. Yang punya budak si A, tapi dia bernadar kalau, ya, saya bernadar untuk membebaskan budak milik Fulan. Maka yang seperti ini, la wafa'a lahu, tidak ada, tidak boleh ditunaikan. Karena bukan miliknya. Barakallahu fikum. Ya, kembali ke tadi pembahasannya, kalau sudah terlanjur nazar bagaimana? Ya tadi ada dua pendapat tadi. Ada yang menyatakan tidak perlu kafarah, tapi pendapat yang kedua sebagaimana yang dikuatkan oleh Syekh Al-Utsaimin tetap wajib kafarah karena sudah terlanjur bernazar, dan nazar itu serupa dengan sumpah. Ketika seorang sudah terlanjur bersumpah atas nama Allah, maka jika tidak ditunaikan wajib membayar kafaratul yamin. Faedah yang kesembilan, al-faedatut tasi'ah wujubul wafa'i bin nadhril khali minal ma'siyatid dakhili tahta milkin nadhir. Wajib, ya, sebelum kita lanjutkan yang faedah ke-8 ini tadi terkait dengan sabda Nabi, wala fima la yamliku bnu Adam. Tidak ada penunaian bagi nazar yang tidak dimiliki oleh anak Adam. Kepemilikan ini ada dua jenis. Baik kepemilikan secara syar'i atau kepemilikan secara kudroh. Secara syar'i tadi, saya bernazar membebaskan budak milik Fulan. Tidak boleh ditunaikan. Karena budak itu bukan milik dia. Atau bernazar dengan sesuatu yang tidak dia miliki secara kudroh. Misalnya seorang bernazar, saya bernazar untuk, ini disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin. Contoh seperti ini disebutkan oleh para fuqaha. Contohnya, lillahi alayya nadru an atira biyadayya. Saya bernazar untuk Allah terbang dengan kedua tangan saya. Bernazar seperti ini. Saya bernazar untuk terbang dengan kedua tangan saya. Ini sesuatu yang tidak mungkin. Tidak bisa dia lakukan karena tidak punya kemampuan untuk itu. Ya. Maka kalau sudah terlanjur bernazar seperti itu, bagaimana hukumnya? Kembali ke tadi. Ya. Menurut pendapat yang kuat adalah harus membayar kafarah nazar. Makanya hati-hati bernazar itu jangan sembarangan, ya. Nah, satu terucap lisan ya menyesal kemudian. Al-faidatu al-ashirah. Faidah yang terakhir ke-10, an-nadhra ibadatun la yajuzu sarfuhu li ghairillah. Nazar itu adalah ibadah, tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Yang diantara dalil yang menunjukkan bahwasanya nazar itu termasuk ibadah adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana di dalam ayat tersebut dalam rangkaian Allah memuji hamba-hambanya yang beriman. Di antara sifat-sifat orang-orang yang beriman, Allah sebutkan yufuna bin nadri. Mereka menunaikan nazar. Jadi menunaikan nazar itu termasuk ibadah. Karena itu merupakan sifat orang-orang yang beriman yang mereka dipuji dengannya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mungkin itu yang bisa kita bahas di malam hari ini. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang biiznillahi ta'ala. Jika ada yang bertanya, bisa ditulis ya. Kalau ada pertanyaan, bisa disampaikan secara tertulis. Bisa dikumpulkan ke Al-Ah Abu Hawa. InsyaAllah kita akan sampaikan jawabannya dari keterangan para ulama. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.